sana. Pemandangan sangat indah di pantai. Jangan bersedih, lupakan saja semua. Oh, marilah kawan kita ke pantai. Lihat nyiur melambai jauh di tepi pantai. Oh, alangkah menawan hati. Ditiup angin melambai-lambai memanggil kita semua. Semua kesana, pemandangan sangat indah di pantai. Jangan bersedih, lupakan saja semua. Oh, marilah kawan kita ke pantai.